jalan adekku radu dan wiwan dan nanya lebih apa ya kak wali molo metasal adekku kuakon hatimu sunyi ne radu suanatan manusia sunyi di dunia haga wali molo mit asa buat abang buat pangeran saingga bimbing kuti saya dan kuti wisunyine putus asa Tuhan ya Rabbi, terima apa yang di sisimu. Ampuni segala dosa kesalahan ya saya ladu. Jalan adekku tadu dan wiwan dan nanya lebih apa ya kak balik molo metasar adekku kuatkan hatimu nyine radu suhatan manusia sunyi di dunia aga wali molo mit asa saingga bimbing kuti saya dan kuti wik sunyi ini putus asa ya Tuhan, ya Rabbi, terima apa yang di sisimu. Ampuni segala dosa kesalahan ya saya aduh.